Lucu sekali, banyak orang tidak suka dengan keadaan di mana dia berada, tetapi menjadi pribadi pertama yang mempertahankan mengapa bukan salah dia menderita. Berapa banyak orang itu? Kita itu sebetulnya sedang ditunggu untuk menjadi pribadi yang bereaksi baik terhadap yang terjadi kepada kita. Kita ini ditunggu untuk menggunakan apapun yang terjadi sebagai alasan bagi upaya terbaik kita. Ada satu cerita kecil dulu. Saya dapat tiket, satu kupon dari hotel, karena kami sering tinggal di hotel itu, sebuah hotel bintang 5, yang memberikan dua kupon untuk tinggal weekend, Sabtu Minggu di hotel itu. Di sebuah training, dalam hati saya bilang, dua orang penanya pertama, saya akan berikan kupon ini untuk dia ajak istri dan anak-anaknya tinggal di hotel ini. Tidak ada yang tanya. Saya bilang, ada pertanyaan. Tidak ada yang tanya. Di situ saya bisa mengerti perasaan Tuhan yang menanti orang untuk berupaya. Tuhan demikian kaya dan kekayaan beliau berlimpah dan sudah mau diberikannya. Tetapi kita melambatkan upaya. Kita lebih baik menyesal nanti. Bukankah sebagian besar penyesalan kita datang dari kelambanan kita untuk bertindak, untuk menyelesaikan sesuatu pada waktu sesuatu itu sangat mudah untuk dilakukan? Jadi kalau begitu, berilah alasan bagi pemuliaan itu. Yang dibutuhkan hanya kita bertindak, lalu karena Tuhan itu demikian semena-mena dalam kekuasaannya, beliau tidak harus menjelaskan mengapa hanya karena angkat tangan dibuat kaya. Bertindak. Silakan, bagi Anda yang ingin bertanya. Yes, Ibu, silakan. Selamat malam Pak Mario, selamat malam Mas Coki. Selamat malam, Mbak. Nama saya Reza dari Bandung. Yes, Ibu Reza. Meskipun kita sering menyesal atas kesalahan kita, tapi kenapa, Pak? Kita selalu mengulang kesalahan kita, Pak. Terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, perhatikan ya. Kalau tempat ini tidak enak, basah, banjir, dingin, lalu di sini kering dan hangat, mengapa orang mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di tempat yang tidak nyaman? Karena dia tidak melatih dirinya untuk tertarik bagi kehidupan yang lebih baik. Coba saya tanya ya, apakah, ini betul-betul Anda jawab dengan tulus, apakah ada orang yang direncanakan Tuhan jadi orang besar? Ada? Ada? Ada. Nah, waktu Anda menjawab ada, apakah itu orang lain atau diri Anda? Kalau Anda tertawa, berarti itu orang lain. Lihat, bagaimana kita tidak melihat diri kita berhak bagi sesuatu yang baik. Jadi kalau orang kaya siapa? Dia, bukan saya. Orang pangkat siapa? Dia, bukan saya. Kalau begitu orang yang mengulangi kesalahannya, menyesal mengulangi kesalahannya, lalu kalau dinasehati, dia bilang, bukan salahku. Adalah orang yang belum membiasakan dirinya membayangkan kehidupan yang lebih baik, yang telah menjadi hak kelahirannya. Tapi sungguh, ini yang suka terjadi pada diri saya juga, Pak. Saya tidak mau melakukan kesalahan itu. Tapi terpaksa saya jatuh lagi ke sana dengan harapan saya bisa memperbaiki keadaan itu dengan lebih baik dibanding terakhir saya ada di kesalahan itu. Apakah ini wajar, Pak? Ya, karena kita bergaul dengan orang-orang yang sama. Kita membicarakan hal-hal yang sama. Oke, kita menonton hal-hal yang sama. Makan di restoran-restoran yang sama. Bertemu dengan orang-orang yang sama. Lihat. Itu sebabnya kita dianjurkan kalau pergi ke rumah ibadah dari satu jalan pulangnya lewat tempat lain. Sehingga yang mau menagih utang di sini tidak tahu. Oke, Pak. Oke. Gitu ya, Pak? Ya, okay. Ya bukan itu bukan Anda. Apa tanggapan Pak Mario tentang statement ini? Kebahagiaan sesungguhnya adalah bukan karena kamu populer atau banyaknya orang yang mengenal dirimu, tetapi dari berapa bahagianya orang telah mengenal dirimu. Bapak bisa menanggapi statement ini? Ya. Yang pertama, bahwa pribadi populer itu bukan pribadi yang dikenal, ya. Bukan. Pribadi populer itu sifat. Mau saya contohkan pribadi populer? Ya, kalau datang, apa kabar? Kalau dia masuk restoran, dia buka restoran. Udah, duduk saja. Ini pribadi populer. Mbak Wati, apa kabar? Dia bilang, Endang. Baru ganti nama. Ini pribadi populer. Dia tidak harus dikenal. Tapi karena itu dia dikenal. Setiap masuk restoran dia bilang, udah, duduk aja. Coba. Ya. Tuh. Terus yang kedua tadi apa? Seberapa bahagianya seseorang karena telah mengenal diri kita. Itu ukurannya. Good. Kedua. Mana yang lebih hebat? Waktu Anda berkenalan dengan seseorang, Anda mengatakan orang ini hebat sekali. Ini orang paling yang... Yang kedua, Anda bertemu orang karena bertemu dengan dia lalu Anda mengatakan, jadi kalau begitu aku bisa hebat. Jadi kalau gitu sebetulnya aku pandai, hanya belum aku gunakan. Baik yang mana sebagai teman? Yang kedua, bergaulah dengan orang yang menjadikan Anda menemukan kualitas-kualitas terbaik Anda. Tuh. Yes! Saya merasa bersyukur ada di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kesimpulan kita untuk episode kali ini, saya persilakan. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super. Jalan-jalan kebaikan adalah jalan Tuhan. Sehingga orang yang berjalan di jalan kebaikan sebetulnya berjalan bersama Tuhan. Maka serahkanlah diri Anda untuk berjalan dalam kebaikan, lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi. Jalan-jalan kebaikan adalah jalan Tuhan. Kita yang berjalan dalam kebaikan sesungguhnya berjalan bersama Tuhan. Maka anjurannya, serahkanlah diri Anda untuk berjalan dalam kebaikan, lalu perhatikan apa yang terjadi.